gua rasa gitu, gua apa sih gua sakit, gua rasa dimakan ini. Dan ngomong lagi ini lagi satu sah mulut apa ya kalau makan gua. Makan. Udah tahu belum ya? Mati ya. Berarti ya ngoyong-ngoyong terus. Ini pentingnya luar biasa. Dosa diangkat pahala dapat silaturahmi nyambung. Mandang wajah guru kita ini beribadah. An-Nawar ila wajhi ali ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandang doang. Mandangnya di mana? Bukan di angkot. Bukan di mall. Di majlis. Kita bakal dikumpulin sama orang yang kita temui. Di dunia kita kumpul sama guru, sama kiai, sama ulama. Kumpul bareng sama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang enggak punya guru mau kumpul sama. Guru yang bakal nolongin kita lah. Guru dipanggil sama mereka. Guru cepetan masuk surga. Pintu surga mau ditutup. Lalu mereka murid saya belum nyampe dari Cilandak. Jadi teropong belum nyampe. Oh, mungkin udah masuk ke surga duluan dari murid itu. Dia ke surga sama guru. Tak ada di surga. Guru protes. Mereka mana murid saya katanya ke surga? Saya di surga nggak ada. Waduh guru tempat cuma dua di sini karena surga lah. Berbagai kenal. Kecil ke neraka, gua baru nyampe ke neraka itu guru ada yang teriak dari dalam. Dia kenal sama gurunya. Gurunya gua gak kenal. Guru Padangus? Guru gak kenal. Pernah salah itu guru suaranya gua dikorek-korek, dicoket-coket sama gurunya. Nah, lu sih. Ya, sih. Kok gak pake sih, sih. Lu ngadi sama gua sih. Aja sih ngaji guru, cuma kurang aja guru saya mau ngomongin mulu. Sembarangan kita mulu. Tanya juga ada ruginya kita kumpul bareng ulama, kumpul di panji salim. Bahkan kata guru saya almarhum walmaghfurah Kiai Haji Aminuddin Muchtar, beliau pernah bilang orang nanti ada yang masuk ke dalam kubur meninggal dunia ditanya malaikat marhum buka bawa nabi buka bawa kiblat buka ada jawab jawab malaikat ambil pegangan ini laporan malaikat sama Allah ya Rob mohon maaf orang ini berpindah dari dunia ke alam barza saya nanya enggak jawab jawab mulut saya berkuda. Siapa yang tanya? Aau, kenalin. Oh, romani orang terobong. Cek ini dia masih hidupnya. Ternyata ini orang masih hidupnya. Ngajinya rajin banget bang. Cuma dia ada yang nama gurunya. Halo, paham. Bobrol banget. Ngajinya betul. Cuma dia ada yang nama gurunya. Halo, hati-hati. Udah yang begitu. Dapat muktafa keringanan dispensasi dari Allah. Bebas pertanyaan guru. Tuh. Iba enggak ngajinya rajin bang. Ngaji aja udah. Coba kalau gue cek agak ngaji gak gaul. Anak muda gak pernah ngaji. Gue pun masih saling mau. Sok-sok alay gaul-gaul begitu. Ikutin apa baik-baik hati sih. Ikutin semuanya. Ayo masuk dalam kubur. Bingung. Anak alay? Anak alay. Masuk dalam kubur. Tanya. Maru tak. Siapa Tuhan kamu? Kasih tahu gak ya? Ya. Wahan Nabi Uba. Siapa Nabi kamu pengen tahu aja. Tuhan. Anak-anak nih. Mereka marah. Eh, tak kalau. Tak panas. Oh, tak panas. Cius. Cius. Terus kamu bilang, wow. Anak-anak ini panggil jalan. Ayo, intinya bagaimana? Kalau kalau kita lagi kumpul, enggak ada ruginya. Artinya apa? Mulai sukses berhasil. Kita saya mulai. Ayo, masih kita. Jamaahnya semakin penuh. Ini masih jamaah yang takut saya yakin. Kalau sholat jamaah sih penuh. Terutama subuh. Waduh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Yes. Oh, kalau dari jam 4 lewat sini belum bisa masuk. Yes. Masih dikunci. Mudah-mudahan kita berjamaah kumpul. Masih ada masih kita kumpul dengan ulama guru-guru kita. Saya yakin kalau kita kumpul dengan ulama, kumpul bareng dengan guru-guru kita, kita pun akan kumpul bareng sama guru-guru kita nanti di akhirat. Amin. Amin. Kumpul kita sore hari ini, kita berharap.